Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أخوات أعزكم الله Hari ini tanggal 12 Rabiul Tsani 1443 Hijriah atau tanggal 16 November 2021 kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Alfiyah Ibn Malik yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dan ini adalah pertemuan yang ke-90 bait yang ke-31 halaman 131. Naam. Bagaimana biasanya kita mulai dengan mata. Thomas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah al-muqaddimah. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك صليا على النبي المصطفى وآله المسلمين الشرفا واستعين الله في ألفية قاصد نحويها محوية قارب الأقصى بلغض وتبصد بوعد منجزي وتقتدي رضا بغير سخطي فائقة ألفية بن معطي وهو بسبك حائد طفل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للإسم تمييز حصل إذا فعلت واتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما لي الأفعال بالتامس وسم فعل الأمر أمر فهم والأمر إن لم يكن النون أحل فيه واسم النحو صح أي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني كشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتكار نسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مدارئا إن عريا نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا منفت

Dua kali maksudnya apa? Akan lebih panjang lagi baca matanya. Kenapa? Karena al-fahmu bitikrar. Kalau hanya dibaca sekali, itu nggak bisa. Jadi nanti untuk menguatkannya kita bagi dua. Bagi dua itu maksudnya, kalau antum sudah nanti 25 atau 30 sudah lancar, itu kita mulai bacanya dari 31 sampai 50. Oh, sudah. Jadi seperti mengupas bawang, Mas. Antum 1 sampai 10 insyaallah sudah hafal. Antum sampai 1 sampai 20 sudah hafal. Antum sampai 1 sampai 30 sudah hafal. Nah, baru kemudian masuk ke hafalan baru. Itu yang digerus terus. Paham gak? Itu cara untuk menghafal. Kalau misalnya dari satu lagi, nanti waktunya juga akan lebih lama lagi. Tapi nanti ketika sudah sampai 50, 100, kita bagi dan kita nanti adakan beberapa hari yang dari 1 sampai 100. Nah, itu sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Mas Syekh. Nah, kita masuk pada bait yang ke-31. والشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك دعت لا. Nah, ini kaitannya dengan bait yang ke-31. Bait yang ke-31 ini mulai bagian hal-hal yang mendasar lagi. Masih berkaitan dengan Asmaul Khamsah. Masih berkaitan dengan Asmaul Khamsah. Dan ini menunjukkan bahwasanya di Alfiyah ini Ibnu Malik membahas Ibnu Asmaul Khamsah atau Asmaul Sittah. Menurut beliau di sini Asmaul Sittah bukan Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah ada di Jurumiyah. Hanya tambahan hanu ini yang membuat orang menjadi terhanu-hanu. Ini menunjukkan bahwasanya ketika membahas Asmaul Sittah ini lebih mendalam, tidak seperti kitab-kitab yang lainnya. Ini lebih mendalam lagi, lebih detail lagi. Nah, jadi sebutannya wasyartu dal i'rabi. Syarat i'rab, syaratnya dan syarat dal i'rabi, ya, syaratnya yang bisa di i'rab itu adalah an yudhafna la, untuk dimudhafkan, ya, an yudhafna, untuk dimudhafkan la lilia, kepada selain ya, la bukan lilia ke ya, jadi diidofahkan kepada selain ya. Kaja seperti ya, ini yang benar. Nulisnya ini seperti ini benar. Kalau antum nulisnya langsung kaja itu salah. Itu harus ada fasalnya di situ. Seperti ja aku ka abi ka da'tila. Ini harusnya ja'a. Ya. Tapi karena ketemu ini kemudian ini dalam hal bait boleh diringkas. Boleh diringkas. Bagaimana kemarin kita mempelajari apa, Mas? Ada itmam, ada an-naqs, ada al-qasr. Tiga cara membaca dari Asmaul Khamsah. Abu, abu, aba. Seperti itu. Ini menunjukkan keluasan dari bahasa Arab. Ada sisi pandang lain yang terkadang orang enggak paham. Bagaimana kemarin kita bahas nama ada orang yang muadzin mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu boleh ternyata. Kalau secara iyidinya, secara fusahnya, itu salah. Harusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di situ ketika ya hamzah, hamzah sebelumnya wawu, wawunya boleh diganti menjadi dhammah ya, sebelumnya dhammah, maka boleh jadi wawu. Jadi hamzah sesuatu yang hamzah karena Allahu Akbar. Jadi Allahu Wak. Ya. Hunya kemudian hamzah di situ Allah lafadznya. Lafadz hamzah itu boleh ditambahkan wawu ketika sebelumnya dhammah. Allahu Akbar. Nah, itu dibolehkan seperti itu. Begitu juga ketika apa? Adzan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harusnya Rasulullah yang fushahnya. Yang benarnya secara kaidahnya ada isim inna dan khabar inna. Rasulullahnya jadi khabar inna. Tapi di situ orang ada yang membacanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Sebentar, Pak. Ya. Rasulullah di sini ini juga tidak salah. Manakala dari sudut pandang yang bukan fushah, bukan yang disempurnakan. Karena ada takdirnya di situ. Ada persepsi yang seharusnya. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rasulun shodiqun. Tapi kan enggak mungkin adzan pakai rasulun shodiqun. Rasul rasul yang benar. Oleh karena itu tetap yang terbaik itu pakai yang fushah. Tapi kalau misalnya ada muadzin yang seperti itu, enggak kemudian langsung disalahkan. Ini termasuk bagaimana kelonggaran dalam hal mencerna suatu masalah, Mas. Jangan kemudian semuanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Satu sudut pandang saja. Tapi dilihat dari beberapa sudut pandang. Bahkan terkadang kita butuh pertimbangan orang. Kita butuh pertimbangan orang. Pertimbangan orang lain. Apalagi pertimbangan orang yang alim. Makanya salah satu faedahnya dari yang kemarin kita bahas di halaman sebelumnya, ini adalah tentang ketika kita berdakwah, ya, ini contohnya tidak menyalahkan orang lain, tidak mudah di sini, tidak mudah menyalahkan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua adalah melihat permasalahan dengan beberapa sudut pandang. Kemudian yang ketiga, ini 1, 2, 3, keluasan bahasa Arab. Bahasa Arab. Kemudian yang keempat, kaidah bahasa bisa diterapkan dalam selain bahasa. Di kaidah bahasa bisa diterapkan dalam selain bahasa. Padahal ini kita membahas tentang nahwu, tentang perkataan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Tapi kalau kita bawa kepada kehidupan kita selain bahasa, ternyata bisa masuk. Yang kelima, biar ganjil. Ini adalah selalu mengedepankan Prasangka baik. Selalu mengedepankan prasangka baik, Mas. Ya, itu betul salah. Tapi kita prasangka baiknya, oh mungkin belum tahu dia. Belum sampai ilmunya. Dan kita doakan, kita jelaskan bahkan. Jadi untuk memahami konteks itu lebih luas. Tidak kemudian apa Mas? Hanya pada satu sudut sisi pandang saja. Jadi kita ulangi fawaidnya dari fawaid dari kajian sebelumnya ini di bait yang sebelumnya di halaman 129 yaitu yang pertama tidak mudah menyalahkan orang lain. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Yang kedua melihat permasalahan itu dengan beberapa sudut pandang. Melihat permasalahan itu dengan beberapa sudut pandang. Yang ketiga, keluasan bahasa Arab. Artinya bahasa Arab itu ternyata luas sekali. Yang keempat, yaitu kaidah bahasa Arab bisa diterapkan dalam selain bahasa. Karena kaidah di sini apa yang fushah itu harusnya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kaitannya dengan isim inna dan khobar inna. Tapi ternyata ketika orang membaca Rasulullah itu ada apa takdirnya bisa ditambahin Nabiyun Shodiqun. Namun kalau kita memilih mana maka yang itmam, yang fushah itu lebih bagus lagi. Kemudian yang kelima adalah selalu mengedepankan prasangka baik pada orang lain. Kenapa? Bisa jadi dia mengucapkan seperti itu karena dia belum tahu. Tapi apakah ada sisi pandang yang bisa membenarkan dia? Nah, jadi ini adalah kaitannya ada keinginan kita untuk mencari hikmah apa yang terjadi pada kebiasaan orang yang dianggap orang lain salah, tapi apakah benar itu salah beneran? Atau ada sudut pandang lain yang bisa menguatkan bahwasanya itu masih ada kelonggaran di situ? Dan itu Masya Allah halaman 129 di Syarah Alfiyah ini mengungkapkan cara baru dalam kita memaknai bahasa Arab. Bahasanya ternyata luas sekali. Dan tidak mengatakan bahwasanya antum salah, ini salah. Sabar dulu. Salahnya di sebelah mana? Apakah bisa dibawa kepada sudut pandang yang lain? Paham ya sampai di sini? Sekarang kita masuk pada halaman yang selanjutnya. Ini hanya untuk sebagai rabit baina darsal madi wal hadir. Mengaitkan dengan kajian yang sebelumnya dengan sekarang. Nah. Sekarang di sini wa syartu dal i'rabi an yudhafna la. Syarat untuk bisa di i'rab itu adalah diidhafahkan bukan ke ya. Seperti apa jaa akhu abika dzatina. Nah. Tidak diidhafahkan ke ya seperti jaa. Ini harusnya ja'a, tapi ja'a saja. Ja'ahu abika. Telah datang saudara bapakmu. Da'tila yang mempunyai keluhuran. Ini ketinggian. Asyarhu, syarah di sini. Qauluhu da' ismu isyaratin. ذا di sini اسم إشارة. ذا di situ اسم إشارة. ذا di situ adalah اسم إشارة. ذا ذا itu adalah اسم إشارة. ذا itu اسم إشارة. Dan ya'udu ilal i'rabil madkuri, kembalinya kepada al i'rabil madkuri, kepada i'rab yang telah disebutkan, pada i'rab yang telah disebutkan. Wahwal itmam, i'rab yang sudah disebutkan adalah al itmam, sempurnanya. Itu apa? Abu. Itu memahaminya, itmam itu apa? Abu dengan waw. Abu dengan waw. Yang lainnya yang ikut. Antum ngapalinya abu saja. Ya. Untuk mengambil yang mana yang paling menonjol, yang mudah untuk dihafalkan. Karena dari 6 asma'us sittah itu, yang paling gampang untuk dihafal abu. Bapak kita. Paham saya misalnya? Abu. Ay al-i'rabu bil-hurufi. Yaitu i'rabnya dengan huruf. Ay al-raf'u bil-wawi. Rafa'nya itu dengan waw, Mas. Rafa'nya dengan waw. Wa nasbu bil alfi. Nasabnya dengan alif. Artinya apa? Bisa dinasabkan dengan alif. Wal jarru bil ya. Dan jarnya itu dengan ya. Itu itmam, Mas. Abu jadi aba dan jadi abi. Abu, aba, abi. Nah, wasyartuhu, syaratnya adalah, jadi syarat untuk menjadi itmam, ya. Jadi dal i'rabi maksudnya apa? Syarat untuk menjadi apa, Mas? Itmam. Syarat untuk menjadi itmam. An yudhofna la lil ya. Untuk tidak mengidofahkan kepada apa? Bukan kepada ya. Bukan kepada ya. Fa'in lam yudofna u'riba bil harakati dhahirati. Kalau tidak diidofahkan, maka ya, u'ribna bil harakati dhahirati, maka akan di'irabkan dengan harokat yang nampak. Harokat yang nampak ya, fathah-fathah, dhamma-dhamma, kasrah-kasrah. Paham sampai sini? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna lahu aba syaihan kabira. Surat Yusuf, aba. Fa aba mansubatun bil fathati, mansubnya dengan fathah. Sesungguhnya lahu, inna lahu aban, baginya itu ada aba, bapak. Syekhon kabira, bapak yang sudah sepuh. Dan aba di sini, ini adalah mansubatun bil fathati, mansub dengan apa? Dengan fathah. Li'annaha ghairu mudhafatin, karena dia itu tidak mudhaf, tidak dijadikan apa? Mudhaf. Paham sampai sini? Wa taqulu, dan kau katakan, hadza abun karimun, ini bapak yang pemurah. Yang apian. Bapak apian. Bapak ki kapian. Gak lagi ya. Bapak ya apian, Banjar ke masih? Mas, perbalik gak? Nek, bapak ya apian deh ngomongin. Sama? Tapi bapak ke ya. Bapak ke. Bukan Rama nih. Rama itu orang Hindu, Mas. Romo, piye? Romo sama Rama. Ayo, itu. Manggil kok wong Hindu. Fa'abun marfu'atun bidhammati. Abun di sini marfu'atun bidhammati. Marfu' dirofakkan dengan dhammah. Wa taqulu marartu bi abin. Aku telah melewati bapak. Bi abin rahimin. Ini dalam keadaan apa, mah? Nah, naqis. Ya. Fa abin majruratun bil kasrati. Maka abin di sini majruroh dijarkan dengan kasroh. Fa idza lam yudhafna, kalau kita tidak idhafahkan, wajib i'rabuhunna bil harakati dhahirah, maka wajib di i'rabkan dengan harokat yang nyata. Bi dhammatin halar rafi, dengan dhammah ketika kondisinya rafa. Bi fathatin, dengan fathah ala nasbi, dalam kondisi nasab. Wa bi kasratin halal jarri, dengan kasrah apabila kondisinya jar. Maksudnya apa, Mas? Ya. Fa in lam yudhafna, kalau tidak diidhafahkan, maka ini menjadi apa? Di-i'rabkannya dengan harakat zahirah. Itu maksudnya apa? Naqs. Ini naqs. Itu apa? Naqs. Nah. Fa idza udhifna ya, kalau kita diidhafkan ke ya, wa fa yura fa yu'rabna yu'rabna aidan biharakatin, diirabkan juga dengan harokat, lakinnaha harokatun muqaddaratun, tapi dengan harokat yang itu ditakdirkan, artinya apa? Dengan persepsi yang seharusnya. Ala ma qablal ya, dengan apa yang ada sebelum ya. Fataqulu hadza abi, dan kau katakan ini adalah bapakku, abi. Wa akramtu abi, wa nadartu ila abi. Kalau sudah ya, semuanya muqaddarah, Mas. Tidak menjadi dhahirah. Paham? Sehingga bisa di-i'rabkan apabila tidak ditambahkan di situ, tidak disandarkan di situ ya. Ya. Karena kalau sudah ya, semuanya jadi ya. Makanya kalau misalnya antum itu dalam kondisi apapun, kalau memakai semuanya ya, ya e, ya e, ya e, ya e, itu akhirnya menjadi semuanya tidak pasti. Sehingga kata-kata hada abi, akramtu abi, nadhartu ila abi. Padahal ini hada abi harusnya apa? Ya, ini a abu plus ya. Abu ya. Sama halnya kalau bacaan di sana jadi aba. Abati. Bapakku. Ya abati. Ya kalau ana ingat kata-kata abati itu adalah yang sering diminta oleh Syekh Muhammad Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah. Kalau ketemu Izaki, la takul Syekh, kul abati. Saya mengatakan ya Syekh, kifa'alukum, wahai Syekh, bagaimana kabar antum? Beliau tidak mau untuk dipanggil Syekh. Panggil aku bapakku. Ya abati. Saking lembutnya beliau. Oh ya Rahman. Bahasanya seolah-olah tegas. Di hatinya Masya Allah. Lembut sekali. Karena belum pernah lihat masyayikh yang bawaannya itu kayaknya ketika ngomong sekarang. Seolah-olah dengan bahasa hati beliau menyapa murid-muridnya itu dengan bahasa yang Masya Allah lembut. Seperti bapaknya. Semoga Allah Azza Jal berikan kita kemudahan untuk mencontoh kebaikan-kebaikan para masyayikh kita. Nah, di sini ada abu tambah ya. Tapi kemudian ketika ditambahkan ya, wawunya hilang mas. Jadi apa? Abi. Abi. Wawunya jadi hilang. Hada abi akramtu abi. Di sini rafa, di sini mansub, di sini majrur. Tapi semuanya ditulis apa? Abi, abi, abi, abi. Karena ya-nya di sini adalah ya-nya untuk nisbat ke aku. Disandarkan kepada ya ya mukhatab atau mutakallim apa? Ya, ya mutakallim. Ya yang apa? Yang berbicara, aku. Jadi wa indal i'rabi taqulu fi, dan dalam hal i'rab engkau katakan hada abi. Ini bapakku. Hada di sini ismu isyaratin. Mubtadaun sebagai mubtada. Isim isyarat di sini sebagai apa mas? Mubtada. Karena kasih merah biar lebih mudah. I'rabnya adalah di sini mubtada. Hada di sini apa? Mubtada. Kemudian abi, abi di sini khobarul mubtada marfuun. Khobarul mubtada, khobarnya mubtada marfuun. Dia marfu. Wa, nah ini yang membedakannya. Wa alamatur raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Tuh. Yaitu wa alamatur raf'ihi, alamat rafa'nya dia dhammatun muqaddaratun. Ini yang antum harus fahami di sini mas. Dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang seperti persepsi yang seharusnya. Harusnya dia dhammah. Harusnya dia dhammah. Tapi bukan dhammah. Tapi ditulis itu dianggap dhammah. Ala ma qabla ya'il mutakallim, dengan apa yang ada sebelum ya mutakallim. Kenapa? Karena di sini ada abu ya. Sebelum ya mutakallim ini apa? Dhamma. Abu. Mana'a min duhuriha istighalul mahalli biharakatin munasabati. Ya, tercegah nampaknya dia, penampakannya dia. Kenapa? Istighalul mahalli. Ya. Kedudukannya itu menggantikan posisi biharakatil munasabah dengan harakat yang cocok. Wa taqulu fi, dan engkau katakan dalam fi akramtu abi. Akramtu abi. Aku menghormati bapakku. Antum lihat di sini abi ya akramtu, aku menghormati bapakku. Abi di sini maf'ulun bihi. Kalau yang tadi disebut isim isyarah mubtada, Abi di sini khabarul mubtada marfuun. Kalau yang di sini mafulun bihi. Mansubun. Objek penderitanya. Objek yang di apa tidak apa mendapatkan apa penghormatan. Siapa yang dihormati? Bapakku. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathatun muqaddaratun. Lihat di sini. Kalau yang tadi dhammatun muqaddaratun, kalau yang di sini fathatun muqaddaratun. Fathah yang seharusnya. Ini bisa ditulis apa, Mas? Ini pertama. Ini kedua. Fathatun muqaddaratun. Kenapa? Karena dia maf'ul bihi. Ala ma qabla ya'il mutakallim. Dengan apa yang sebelum ya' mutakallim. Mana'a min duhuriha istighalul mahali biharakatin munasabati. Ya. Di harakatil munasibat, munasabati. Sama. Jadi ini yang membedakan cuma apa? Alamatu rafihi di sini, alamatu nasbihi. Fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Dengan apa yang sebelum ya' mutakallimnya. Karena di situ ini adalah aba tambah apa? Ya. Aba ya. Nah, karena dia fathah, maka ini adalah ma qabla ya'il mutakallim adalah fathah. Mana amin duhuri. Mana amin duhuri ya. Tercegah dari nampak dengan dohirnya. Dohirnya tidak bisa nampak dengan jelas. Kenapa? Istighalul mahali biharokatin munasabati. Karena dia itu menempati posisi dengan harokat yang cocok dengannya. Kemudian watakulu fi, dan kau katakan dalam hal nadartu ila abi. Aku melihat kepada bapakku. Abi di sini adalah ismun majrurun. Kata benda yang dijarkan. Kata benda apa, Mas? Dijarkan. Ila kepada apa? Kepada bi ila. Dengan ila. Karena ada ilanya, Mas. Harusnya abi, ya, ila abi tambah ya. Abi ya. Ya kan? Tapi menjadi abi saja. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Sama ya'un muqaddaratun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Kalau tadi fathatun muqaddarah, kemudian dhammatun muqaddarah, dengan apa yang ada sebelum ya. Mana'a min duhuriha istighalul mahali biharakatin munasabati. Fa idza qala qa'il, kalau ada yang berkata abi maksuratun, abi di sini adalah maksuratun, dikasrahkan, Mas. Kulna hadal kasru laisa lil i'rab. Kasrahnya di sini bukan untuk i'rab, walakinahu li munasabatil ya. Ini dengan adanya kecocokan dengan ya. Idzan hadhil asma'u illam tudhaf uribat biharakatin dhahiratin. Tuf, antum lihat. Maka isim-isim ini kalau tidak diidhafahkan, maka di'irabkan dengan harokat yang nyata. Dhahirah, yang kelihatan nyata. Jadi domah ya domah, fathah-fathah, kasur-kasur. Taqulu hadha abun, ini adalah bapak. Wa ra'aitu aban, dan aku melihat bapak. Wa maratu bi abin, dan aku melewati bapak. In udhifatil lil ya'il mutakallim, kalau diidhafahkan, ditambahkan kepada, disandarkan kepada ya' mutakallim, ya' yang ngomong, tu'rabu bi harakatin muqaddaratin, maka di'irabkan dengan harakat yang muqaddarah. ma ala ma qabla ya'il mutakallim, dengan apa yang ada pada sebelum ya' mutakallim. Taqulu hadha abi wa akramtu abi wa nadhur ila abi. Ini adalah bapakku, aku memuliakan bapakku, aku melihat pada bapakku. Wa min dhalika aidan qauluhu ta'ala, oleh karena itu firman Allah Ta'ala juga, inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jata. Di sini jelaskan. Nah. Jadi di sini jelaskan, kita ulangi. Wa min dzalika aidan qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala, inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una na'jah. Ya. Di surat Sad, Mas. Kita lihat surat Sad. Surat Sad ayat 23. Surat Sad ayat 23. Sesungguhnya ya inna hadha akhi lahu tis'u wa tis'una na'jatan wa liya na'jatu wahidatun faqala aqfilniha wa 'azzani fil khitab. Naam. Di sini inna hadha akhi, sesungguhnya saudaraku ini mempunyai lahu tis'una wa tis'una na'jatan, 99 ekor kambing betina na'jah, waliya na'jatun wahidatun, dan bagiku aku punya hanya seekor saja. Faqala aqfilniha wa 'azzani fil khitab, serahkan kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkanku dalam perdebatan. Ini kaitannya dengan peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Daud. Faqala akhi. Di sini perkataan akhi. Jadi inna hadha akhi, ini adalah saudaraku. Lahu, dia punya tis'u, ya, 9 wa tis'una 9. Jadi 99 na'jah, kambing betina. Tis'u wa tis'una na'jatan. Faqala akhi, wa in udifat ila ghairi ya'il mutakallim tu'arabu. Dan kalau ini diidhafahkan kepada ya'il, kepada selain ya'il mutakallim, maka di'irabkan kama dzakara al-mu'allif, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Malik, bil hurufi, dengan huruf, bil wawi raf'an wa bil alifi nasban wa bil ya'i jarran. Sehingga apa? Muqaddarah di situ. Dengan wawu ketika rafa, dengan alif ketika nasab, dengan ya ketika jar. Wal awamu yu'ribunaha bil wawi raf'an. Orang awam mengirabkannya dengan wawu itu raf'an. Bil wawi raf'an. Walau udhifat ila ya'il mutakallim fa yaquluna, walaupun itu diidhafahkan kepada ya' mutakallim, maka mereka pun berkata, ja'a abuya. Walakinnahum la yakuluna ra'aitu abaya. Tapi mereka tidak mengatakan, aku telah melihat bapakku abaya. Bal yakulun, namun mereka mengatakan, ra'aitu abuya. Itu orang awam. Wala yakuluna marartu bi'abi, dan mereka pun tidak mengatakan, aku telah melewati bapakku. Marartu bi'abi. Tapi, bal yakuluna, mereka mengatakan, marartu bi'abuya. Abu ya semuanya. Idan hiya indahum mulazimatun lil waw. Menurut mereka itu mengharuskan kepada waw. Ya. Mengharuskan waw. Walida fa lughatuhum ghairu salimatin, maka bahasa mereka tidak selamat. Idan lalu syurutu i'rab hadhil asma'i bil hurufi ma yali. Syarat dari i'rab hadhil asma', ya, isim-isim ini adalah bil huruf, adalah sebagai berikut. Bil hurufi maksudnya apa, Mas? Wawu, kemudian alif dan ya. Why? Ya, why? Bil hurufi why? Wawu, alif, ya. Cocokologi kan? Why? Awalan yang pertama, antakuna mudhafatan. Ini harus mudhafatan, diidhafahkan. Harus apa, Mas? Yang pertama, diidhafahkan. Yang kedua, tanian yang kedua, antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim kama masalna. Tsanian yang kedua, antakuna idhafatuha, ya, idhafahnya li ghairi ya'il mutakallim, diidhafahkan kepada selain ya' mutakallim, kama masalna, sebagaimana kita misalkan. Yang ketiga, ya, kalau sudah diidhafahkan ke ya', selesai, gak bisa menjadi apa, bil huruf lagi. Wes kudu ya. Ya iya. Nah, salitan antakuna mufradatan. Fa illam takun mufradatan fa imma antakuna musannatan wa imma antakuna jam'an. Fa in kanat musannatan u'ribat i'rabal musanna bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Kaqaulina ja' abawa zaidin wa ra'aitu abawai zaidin marartu bi abawai zaidin wa in kanat jam'an u'ribat bil harakati dhahirati wa turfa'u bi dhammati kaqaulihi ta'ala antum wa aba'ukumul aqdamun wa tunsabu bil fathati kaqouli ta'ala inna wajadna aba'ana wa tujarru bil kasrati kaqoulihi ta'ala wa man salaha min aba'ihim wa qouluhu ta'ala kaqoulihi ta'ala wa qoulihi ta'ala rabbukum rabbu aba'ikumul awwalin wa qoulihi ta'ala fa'tu bi aba'ina in kuntum shadiqin فأعربها بالحركات الظاهرة مثل أن تقول هؤلاء آباؤك ورأيت آباءك مررت بآبائك jadi yang ketiga di sini kita akan ulang lagi terlalu panjang karena ada ayat. Ayat kita ulangi insyaallah pada besok malam insyaallah bin. Naktabi bihadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.